Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan nikmat kesehatan dan waktu luang untuk mengkaji dinul Islam, agama al-Islam, dan tentunya pengkajian kita terhadap agama kita ini adalah bertujuan untuk kita bisa menerapkan, mengamalkan apa yang menjadi pengajarannya di kehidupan sehari-hari, lalu kemudian kita bisa membimbing umatnya Rasul alaihissalatu wassalam dengannya. Barakallahu fikum. Tentu nikmat ini yang harus kita pertahankan, karena dimanapun kita berada, tidak pernah akan lepas kaitan hidup ini dengan ilmu. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan selain beliau mengatakan bahwa hajatun nas, kebutuhan manusia terhadap ilmu, akthar min hajatihim ila ta'ami wa syarab, lebih besar dari kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa? Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan hajatu an-nasi ila ta'ami wa syarabi fil yawmi marratan aw marratain wa hajatuhum ila al-ilmi adad al-anfus. Kebutuhan manusia terhadap makan dan minum mungkin sehari satu kali atau dua kali, namun kebutuhan manusia terhadap ilmu keluar masuknya nafas. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita masih dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla keringanan diri untuk mau mengkaji dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melangsungkan pembahasan yang telah lewat, di mana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang satu dari gigi-gigi kuncinya surga, yaitu as-salah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa iltifat, menoleh, menengok, berpaling di dalam sholat itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah iltifatul qalbi anillahi azza wa jalla ilai ghairillahi ta'ala, yaitu berpalingnya hati dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah. Dan yang kedua adalah iltifatul basari, yaitu berpalingnya penglihatan. Wakilahuma manhiyun anhu, kedua-duanya adalah terlarang. Keduanya adalah terlarang. Bahkan kata beliau, wa fi atharin yaqulullahi ta'ala, yaqulullahu ta'ala, di dalam sebuah asar, Allah Azza wa Jalla berfirman, ila khairin minni, ila khairin minni. Apakah manusia itu berpaling kepada orang yang lebih baik dariku? Berpaling kepada orang yang lebih baik dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa persoalan khusyuk dalam masalah solat adalah persoalan yang sangat besar. Menghadirkan hati di dalam solat adalah persoalan yang sangat besar dalam ibadah solat itu saja. Maka demikian halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh, ibadah yang sedang kita lakukan sekarang ini, duduk bersimpuh di majlis ilmu, membutuhkan kekhusyuan, barakallahu fikum, membutuhkan kehadiran hati dan juga iltifat, menahan diri dari tengok sana, tengok sini. Ini di dalam ibadah, barakallahu fikum. Sehingga Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, kalau ada ya tullab yang nengok ke temannya ketika daras, beliau suruh bangun, hukum dengan cara berdiri. Karena itu merupakan rentetan ibadah, harus membutuhkan atau membutuhkan kekhusyuan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang beliau akan mengajak kita untuk menyelami dan mendalami bagaimana hakikat tidak khusyuk itu dalam ibadah kepada Allah. Beliau mengatakan, wa mathalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw bi qalbihi. Dan permisalan orang yang menoleh di dalam solatnya, baik dengan pandangannya atau dengan hatinya, permisalan orang yang menoleh, berpaling di dalam solatnya, baik perpalingan itu dengan penglihatannya atau hatinya, mathalu rajulin qadistad'ahu sultan. Permisalan orang seperti ini adalah seperti orang yang dipanggil oleh sang raja, as-sultan. Setelah orang itu dipanggil oleh sang raja itu, fa'auqafahu baina yadayhi, lalu sang raja itu menyuruh dia berdiri di hadapannya, ai meletakkannya, mendudukkannya atau memerintahkannya di hadapannya. Wa aqbala yunadihi wa yukhafibu. Lalu kemudian sang raja itu mulai memanggil dia dan mengajaknya berbicara. Wa huwa fi khilali dhali, sedangkan dia di saat itu, di saat sang raja berbicara, mengajak dia, memanggil dia, yaltafitu anis sultan yaminan wa shimala, dia menoleh dari sang raja ke kanan dan ke kiri, nengok sana sini, kanan kiri. Wa qad insarafa qalbuhu 'anis sultan, dan hatinya telah berpaling dari sultan, sang raja. Hatinya enggak di depannya. Ya. Matanya tengok kanan kiri di hadapan raja. Fala yafhamu ma yukhatibuhu bih. Dan dia tidak memahami apa yang dibicarakan oleh sang raja. Ma yukhatibuhu bih. apa yang sang raja itu mengajaknya berbicara, dia tidak memahaminya. Terus, kenapa? Li'anna qalbahu laisa hadiran ma'ahu. Karena hatinya tidak hadir bersama sang raja itu. Dipanggil oleh sang raja, didudukkan di depannya, diajak berbicara, namun tengok kanan kiri. Ya, hatinya enggak bersama sang raja, pembicaraan sang raja. Wes, tambah lagi enggak memahami apa yang diucapkan oleh sang raja. Hatinya tidak hadir. Fama dhanna hadzal rajulu ayyaf'ala bisultan. Kira-kira apa yang dianggap atau yang disangka atau yang diduga oleh dia, apa yang akan diperbuat raja terhadapnya kalau dia demikian kondisinya? Apa kira-kira? Afalaysa aqall maratibi fi haqqihi ayyan sarifa min baina yadayhi mamputan mub'adan qad saqata min aynai. Bukankah yang paling tingkatan yang paling kecil atau rendah pada hak orang ini, yaitu dia berpaling dari hadapan sang raja dalam kondisi dibenci, dalam kondisi wis diusir jauh dan jatuh dari hadapan kedua mata sang raja, tak dihormati. Kenapa barakallahu fikum dia menuntut, dia punya ya tidak ada hak baginya untuk menuntut penghormatan? Kip dia mau dihormati di saat dia tidak menghormati sang raja. Maka rahimani wa rahimakumullah, tentu ini walillahil matalul a'la. Beliau ingin mempermisalkan orang yang sholat di hadapan Rabbul Izzah demikian kondisinya. Maksudnya kalau dia tengok kanan, tengok kiri, hatinya dalam kondisi lahin, ghafil, lalai, terus apa yang diharapkan? Mau dihormati, mau diangkat, mau dimuliakan, mungkin jidat Anda hitam terlalu banyak sujud, karena mungkin lisan Anda selalu basah karena banyak berzikir. Sementara hati tidak pernah hadir barakallahu fikum di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang disangka dan diduga oleh hamba itu Allah berbuat padanya? Tadi sudah digambarkan bahwa kalau di hadapan sang raja dia meninggalkan tempat sang raja itu dalam kondisi dia tercela, dia dibenci, barakallahu fikum, dan jatuh di hadapan kedua mata sang raja. Rendah rahimani wa rahimakumullah. Fahadhal musalli, tentu orang yang sholat seperti ini kondisinya di hadapan Allah, la yastawi, tidak akan sama dengan wal hadirul qalb al muqbilu ala Allah taala fi salatihi alladhi qad ash'ara qalbahu 'azama qalbuhu 'azamatan man huwa waqifun baina yadayhi. Tentu ini tidak akan sama dibanding dengan orang yang hatinya hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, dan dia merasakan, menanamkan rasa di dalam hatinya keagungan zat yang dia berdiri di hadapannya. Beda. famtala'a qalbuhu min haibatihi, hatinya penuh dengan dalam pemuliaan kepada Allah. Wa dhallat 'unuquhu, rendah lehernya di hadapan Allah. Wastahya min rabbih ta'ala ay yaqbala 'ala ghairihi, dan dia punya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, dia menghadapkan dirinya kepada selain Allah. Au yaltafitu anhu, atau dia berpaling dari Allah, dia malu. Barakallahu fikum. Ini satu jenis ibadah yang kita menyadari bahwa kita ini berada di dalam kekurangan yang sangat. Terus atas dasar apa kita itu pantas dengan untuk ujub merasa lebih baik dari saudara kita? Karena mungkin kita terlalu tinggi ibadahnya, atau mungkin terlalu tinggi tingkat pengorbanannya, lalu kita menganggap diri kita ini lebih baik dari saudara kita. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak menutup kemungkinan ibadah yang kau lakukan, yang kau menganggap dirimu dengannya lebih baik dari saudara engkau, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin nilainya tidak sampai 50%. Lalu pantaskah barakallahu fikum untuk kita ujub dengan itu? Yang kedua, mampunya kita untuk menunaikan ketaatan semata-mata adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, atas dasar mana kita menganggap bahwa diri kita ini lebih baik dari saudara kita, atau istilahnya ujub, barakallahu fikum? Sama sekali tidak ada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah panggilan agar setiap ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita barengi dan iringi dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu solat saja tadi, betapa banyak, ya, betapa sering kita tidak menghadirkan hati kita dalam solat, barakallahu fikum. Ya, bagaimana lagi kalau sekiranya solat itu dalam kondisi ngantuk? Sudah tidak ada segala-galanya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, memang pantas untuk kita menutup kebaikan-kebaikan yang diperbuat itu dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa baina salataihima kama qala Hasan ibn Athiyah, maka nilai salat keduanya, wa baina salataihima, terjadi perbedaan, la yastawi, tidak sama. Kalau tadi dari sisi mendirikan salat itu sudah terjadi perbedaan, maka tentu nilai di dalwa baina salataihima demikian juga tidak akan sama dalam penilaian nilai salat keduanya. Bagaimana itu? Beliau menjelaskan, kama qala Hasan ibn Athiyah, sebagaimana dikatakan oleh Hasan ibn Athiyah, innar rajulaini la yakunani fis salatil wahidati wa innama bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya ada dua orang, kedua-duanya sama melaksanakan satu bentuk salat, salat maghrib, salat isya, sama gerakannya, barakallahu fikum, mengikuti al-imam, ya, Tapi kata beliau, wa innama bainahuma fil fadl, namun terjadi perbedaan karunia keutamaan nilai antara kedua orang yang sama-sama melaksanakan sholat, ya, kama bainas sama'i wal ard, perbedaan nilainya antara langit dan bumi, ya Allah. Ini dua orang yang sedang melaksanakan satu sholat saja akan terjadi perbedaan nilai, dan perbedaannya itu sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi. Berarti jauh kan? Ini satu ibadah, barakallahu fi. Bagaimana lagi ibadah-ibadah yang lain? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ingat dan ingat ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Permasalahannya bukan engkau mampu mewujudkan ibadah, tapi permasalahan besarnya adalah mampukah kita untuk menjaga ibadah itu dari hal-hal yang akan merusaknya, ya, dari perkara-perkara yang akan barakallahu fikum merusaknya. Ini dalam salah satu ibadah sholat saja akan terjadi perbedaan penilaian buat seseorang, bahkan sampai perbedaannya itu antara langit dan bumi. Wadzalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi ala Allahi azza wa jalla wal akhara sahin ghafilin. Dan hal itu disebabkan karena salah seorang dari keduanya salat menghadap Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, dan yang lain dalam kondisi lalai, ya, sahin, lupa, lalai, barakallahu fikum. Ini yang membedakannya. Maka sekali lagi, bahwa tidak ada dasar, landasan bagi kita untuk kemudian memiliki sifat ujub dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا أَقْبَلَ الْعَبْدُ عَلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ لَمْ يَكُنْ إِقْبَالًا وَلَا تَقْرِيبًا فَمَا الظَّنُّ بِالْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ. Kata beliau, apabila seorang hamba menghadap hamba sepertinya, tapi antara dirinya dengan hamba yang dia menghadap kepadanya hijab. Hijabnya itu apakah karena lalai, tidak hadir, ya? Tentu orang yang seperti ini tidak dikatakan menghadap dengan benar dan tidak menghadap atau mendekatkan dirinya dengan benar. Bagaimana pendapat Anda jikalau hal itu diperuntukkan buat Allah subhanahu wa ta'ala atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Wa idza aqbala 'ala al-khaliq 'azza wa jalla wa bainahu wa bainahu hijabus syahawat wal wasawis wan nafsi mashghubatin biha mala'a minha fa kaifa yakunu dhalika ikbalan وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب. Kata beliau, barakallahu fikum, apabila seseorang hamba menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tapi antara dirinya dan Rabb ada hijab syahwat. Ya, hijab syahwat. Ada wasawis, bisikan-bisikan. Ada jiwa yang terkuasai, barakallahu fikum, penuh, atau jiwa diri yang sudah dikuasai dengan wasyawis, was-was tersebut, penuh dengannya. Bagaimana kondisi seperti itu dikatakan orang benar-benar menghadap Allah? Telah melalaikannya was-was itu, bisikan-bisikan itu. Telah melalaikannya pemikiran-pemikiran itu. Bahkan dia melanglang buana ke sana kemari. Bagaimana akan dikatakan orang yang benar menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian beliau mengatakan, wal abdu idza qama fi sholati ghara syaitanu minhu. Seorang hamba apabila bangun, bangkit melaksanakan salat, maka setan sangat-sangat cemburu padanya. Kenapa, barakallahu fikum? Kenapa setan sangat cemburu terhadap orang yang bangun melaksanakan ibadah sholat itu? Fa innahu qad qama fi a'zami maqamin. Karena dia telah berdiri pada posisi dan kedudukan yang paling mulia. Wa aqrabihi wa aghyadhihi lisyaitan. Dan dia telah berdiri di hadapan, ya, wa aqrab wa aghyadhu lisyaitan, paling dekat antara dia dengan Allah Azza wa Jal, dan solat itu paling dibenci oleh syaitan dan yang paling dimusuhi keras oleh syaitan. Kenapa? Lalu apa yang dilakukannya? Fahuwa yahrisu wa yajtahidu kullal ijtihad alla yuqimahu fi. Maka setan berupaya dengan penuh semangat, sungguh-sungguh, agar orang atau hamba itu tidak melaksanakan sholat. Subhanallah. Balla yazalu bihi ya'iduhu wa yumanni wa yumsi. Bahkan terus menerus setan akan membisikkan janji-janji dan menanamkan angan-angan serta melupakannya dari sholat tersebut. Wa yajlibu alaihi bi khailihi wa rijlihi hatta yuhawwina alaihi sya'na sholati. Dan setan berupaya untuk terus dengan segala penipuannya menggeret, ya, kakinya, semuanya, sampai kemudian berimbas meremehkan kedudukan sholat. Fayatahawanu biha fayatrukuha. Lalu muncul peremehan pada dirinya dan dia meninggalkan sholat, barakallahu fikum. Ini puncak. Bagaimana orang itu jangan sekali-kali sholat? Karena sangat cemburu setan itu melihat orang yang sedang melaksanakan sholat. Yang paling dibencinya dan yang paling dimusuhinya orang yang melaksanakan ibadah sholat, barakallahu fikum. Oleh karena itu setan terus bersungguh-sungguh dengan penuh semangat agar jangan hamba itu melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita lihat di tengah muslimin, kita akan mengatakan berhasil. Setan barakallahu fikum berhasil untuk menjadikan seorang hamba itu tidak melaksanakan sholat. Berhasil barakallahu fikum. Ya, coba kalau kita masuk ke sebuah kampung, masjid yang begitu besar, jumlah masyarakat kakak yang begitu besar, berapa yang hadir di masjid? Ya, mungkin kita mengatakan sholat di rumah, berapa yang sholat di rumah, yang kemudian nongkrong sana sini, barakallahu fikum. Ya, subhanallah. Berarti sudah terlalu banyak saudara kita muslimin dan muslimat yang sudah terjerat dan terperangkap oleh setan untuk jangan melaksanakan ibadah sholat. Berikutnya, fa in ajaza an dzalika minhu, kalau ternyata setan itu lemah dari hamba sampai dia melaksanakan sholat, wa asahul abdu, hamba itu memaksiati setan, tidak mau taat, wa qama fi dzalikal maqam, lalu dia bangkit dan tampil untuk melaksanakan sholat, maksudnya maqam, aqbala aduullah ta'ala, aduullahi ta'ala, hatta yakhtura bainahu wa baina nafsihi. Setan akan menggunakan langkah yang lain. Tadi mampu untuk kemudian hamba itu tidak sholat. Ini memang puncak keberhasilan dia di dalam menggoda hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Namun bila sang hamba itu tidak menaatinya, terus memancangkan permusuhan, maka dia akan datang dengan baju yang lain. Bagaimana bentuknya? Dia hatta yakhtura bainahu wa baina nafsi. Sekarang dia mendekat lalu menggambarkan dan menghayalkan, membisikkan antara dia dengan dirinya. Wa yahulu bainahu wa baina qalbih. Lalu dia menghalangi antara dirinya dengan hatinya. Stop. Ya, pokoknya digambarkan sana lo mas, anda ini belum makan, mas, anda ini tadi naruh duit di kantong, nanti hilang mas, anda ini terus. Ya, karena sudah tidak mau taat untuk mengikuti kemauan tidak melaksanakan ibadah sholat, ternyata dia datang dengan warna yang lain. Maksudnya bagaimana? Apa kira-kira faedahnya? Ternyata berperang itu selalu dilakukan oleh seorang hamba. Harus dia merasakan berperang dalam setiap saat. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita tanamkan. Berarti kalau ada orang yang santai-santai, apalagi barakallahu fikum, berada di dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, wah, keberuntungan bagi musuh dia, barakallahu fikum. Mari kita sama-sama bangkit melawan musuh kita di dalam hidup, barakallahu fikum. Kalau ternyata kita semangat melaksanakan ibadah sholat, tidak mampu dia menggodanya, dia akan datang dengan warna yang lain. Siap-siaplah anda. Ya. Fa yudzakkiruhu fi sholati ma lam yakun yadhkuru qabla dukhulihi fiha. Setan datang mengingatkan dia di dalam sholat apa yang dia tidak ingat. Ya, ketika dia mau masuk ke dalam sholat, tidak ingat, tetapi ketika masuk sholat kok jadi ingat. Subhanallah. Setan barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hatta rubbama kanan qad nasiya syai wal haja wa aisa minha fayudhakiruhu iyaha fis sholati liyushaghila qalbahu biha. Allahu Akbar. Terkadang dia lupa sesuatu atau hajat, lupa. Atau mungkin sudah tidak tergambar, luput sudah. Putus asa, maksudnya lepas. Tidak pernah ada tergambar. Tapi setan membangkitkan, mengingatkan dia di dalam sholatnya. Apa tujuannya? Untuk menyibukkan hatinya dengan sholat. Ya Allah. Kita merasakan semuanya betapa barakallahu fikum, peperangan ini selalu dikobarkan oleh musuh kita. Apa yang kita tidak ingat, jadi ingat di dalam sholat. Apa yang sudah luput, tapi menjadi sesuatu yang teringat di dalam sholat. Ingat, ini pekerjaan setan. Wa ya'khudhuhu 'anillahi 'azza wa jalla. Lalu dia mengambil orang yang sedang berdiri di hadapan Allah itu, mengambil dia untuk berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakumu fiha bila qalbin. Dia bangkit melaksanakan sholat tanpa hati. Ya Allah. Bagaimana kalau mau berangkat menuju masjid, duduk di layar televisi sedang nonton, ya, misalkan taruhlah apa yang ditonton, berangkat ke masjid. Bagaimana enggak terbayang? Apalagi sepak bola, mungkin yang gemar sepak bola, yang hobi, atau mungkin yang lain, film-film, yang hobi film, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana? Mau akan bisa khusyuk di dalam sholat, barakallahu fi. Nah, yang tidak pernah terpikir di rumah itu apa, di ladang itu apa, di jalan itu apa. Tidak ada. Tapi ketika dalam sholat semuanya dibongkar oleh setan barakallahu fikum. Maka tentu sekali lagi kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus merasa berperang. Berperang dan berperang melawan setan di dalam hidup barakallahu fik. Semoga dengan Allah anugerahkan kita kesempatan untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap istiqomah padanya sebagai alat yang ampuh untuk memerangi musuh kita setan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.